بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita yang dari bab hukum berbicara dalam sholat, yaitu hadis 1201. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغل إن في الصلاة شغلا dengan sanadnya kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan kami bersalam kepada Nabi sementara beliau dalam sholat. Yani kami menyampaikan salam kepada Nabi sementara beliau sedang sholat. Fayurudu alaina, beliau jawablah salam kami. Falamma raja'ana min indan Najasyi, ketika kami sudah pulang dari Najasyi, yani pulang dari Habasyah, yaitu di waktu hijrah ke Habasyah, kemudian pulang, sallamna alaihi, kami bersalam kepada beliau. Falam yarudda alaina, beliau tidak membalas atau menjawab salam kami. Faqulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna nusallimu alaika fi salati fataruddu alaina. Kami dahulu bersalam kepadamu di dalam sementara aku sedang sholat dan engkau menjawab salam kami. Lalu Nabi mengatakan, inna fis sholati syughulan, sesungguhnya di dalam sholat itu kesibukan. Maknanya, anna al-musalli wadhifatuhu an yashtaghila bi sholati. Yani maknanya orang yang sholat, tugas dia di dalam solatnya adalah sibuk dengan solatnya. Faytadabbaru ma yaqulu, adalah dia mentadabburi, memahami, mengetahui makna dari apa yang dia baca, sehingga dia sibuk dengan itu. Wala ya'ruju an ghairiha fala yurdu salaman wala ghairah. Jangan dia sibukkan dengan yang lain sehingga dia tidak menjawab salam dan tidak juga yang lain. Jadi kewajiban kita di dalam sholat itu adalah menyibukkan diri kita dengan sholat, bukan dengan yang lain, yaitu memahami atau mentadaburi apa yang kita baca dalam sholat. Dan itu adalah salah satu bentuk dari khusyuk di dalam sholat. Hadis yang kedua, 1203, karena sebelumnya 1202 dengan lafaz yang sama, atau dengan sanad yang sebelumnya. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Husain an Ismail ibn Abi Khalid an al-Harith ibn Shubail an Abi Amr al-Shaybani an Zaid ibn Arqam qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa'umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Dengan sanadnya kepada Zaid bin Arqam bahwa dia mengatakan kami dahulunya kunna natakallamu fi shalah, kami dulu yang berbicara dalam sholat. Yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Seseorang berbicara dengan kawannya yang ada di sampingnya dalam sholat. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah qanitin, yakni dengan khusyuk. Itu maksudnya perintah untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yaitu larangan berbicara di dalam sholat. Baik itu untuk kemaslahatan sholat atau tidak. Adapun untuk menjawab salam, bahwa hadis sebelumnya Nabi tidak menjawab salam. Dan dalam hadis Jabir bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin summa adraktuhu wa huwa yusalli. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi mengutusku untuk sebuah keperluan, kemudian waktu dia pulang aku mendapatkan beliau sedang sholat. Fasallamtu alaihi, lalu aku bersalam kepadanya sementara beliau sedang sholat. Fa asyara ilayya, Nabi memberikan isyarat kepadaku. Falamma faragha da'ani, ketika beliau sudah selesai sholat lalu beliau memanggilku. Faqal, beliau mengatakan innaka sallamta alayya, innaka sallamta anifan wa ana usalli, sesungguhnya engkau bersalam kepadaku tadi dan aku sedang sholat. Ya, ini maksudnya dia berikan alasan kenapa dia tidak membalas. Maka di dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya kita baca, sebagaimana Nabi mengatakan inna fis sholati syughulan, faedah yang enggak kita ambil juga adalah haramnya menjawab salam di dalam sholat dengan lafaz. Tidak boleh kita mengatakan wa'alaikumussalam sementara kita dalam sholat. Wa annahu la tadurrul isyarah, dan bahwasanya berisyarat tidak merusak sholat, ya, tidak apa-apa kalau dengan isyarat. Bal yustahabbu raddus salam bil isyarah, malahan dianjurkan menjawab salam dengan isyarat, dengan isyarat dengan tangan. Wa bihadhihi al-jumlah qala Asy-Syafi'i wal aktsarun, dengan kalimat-kalimat di atas, yakni ungkapan-ungkapan di atas, ya, Syafi'i mengatakan yakni boleh menjawab salam dengan isyarat tapi tidak boleh dengan ucapan. Dan kebanyakan dari ulama juga mengatakan demikian. Qala Qadhi Iyad, qala jama'atun minal ulama biraddis salam fi sholati nutqan. Sebagian kelompok dari ulama mengatakan menjawab salam itu dengan lafaz di dalam sholat. Di antara mereka adalah Abu Hurairah, Jabir dan Hasan, Sa'id bin Sa'id, Qatadah dan Ishaq. Itu di antara ulama ada juga berpendapat menjawabnya dengan salam, ya, dengan ucapan. Qila, ada yang mengatakan menjawab yaruddu fi nafsihi, dia jawab di dalam hati. Waqala Atha wan Nakhai wan Thawri, Atha dan Nakhai dan Thawri mengatakan yaruddu ba'da salami fi shalah, yakni dia jawab salam itu setelah dia selesai salat. Waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Abu Hanifah mengatakan la yaruddu bil lafz, tidak boleh membalasnya atau menjawabnya dengan lafaz. Wala isyaratin bikulli hal, tidak juga dengan isyarat, dengan keadaan apapun juga. Tidak lafaz dengan tidak isyarat. Qala Umar bin Abdul Aziz wa Malik wa ashabu wa jama'atu yaruddu isyaratan wala yaruddu nutqan, diberikan dijawab dengan isyarat, tidak dijawab dengan lafaz. Baik. Di sini terjadi perbedaan pada ulama. Maka kita lihat. Wa man qala bi raddi nutqan ka'annahu lam yablughul ahadith. Bagi orang yang mengatakan menjawab dengan lafaz, dengan ucapan, seakan-akan belum sampai kepadanya hadis. Hadis mana? Hadis yang melarang. Jadi kalau kita lihat, sekali lagi pernah kita ungkapkan bahwa terjadinya perbedaan pandang ulama pada zaman dahulu, di antaranya adalah belum sampai kepadanya dalil-dalil, ya, dalil yang menasakhnya atau dalil yang melarangnya dan seterusnya, atau dalil yang sampai kepadanya melalui jalur yang mereka anggap lemah sehingga dia tidak mengambil dalil itu, karena jalur yang dia ambil yang sampai kepada dia adalah jalur yang lemah, ya. Seperti misalkan perkataan Abu Hanifah. Dalam hadis yang lain ada disebutkan Nabi dengan isyarat. Ya, maka kalau kita lihat ini bagi yang telah berlalu. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu bagaimanapun juga kita harus mengikuti dalil. Ada dalilnya enggak? Ketika kita sudah melihat dalil, maka wajib kita mengikuti dalil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam apapun juga, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, ini maksudnya kembalikan kepada dalil. Ya, kembalikan kepada dalil. Kalau seandainya kita semua kembali kepada dalil, dalil maksudnya adalah argumen yang kuat. Satu hadisnya sahih, yang satu pendapatnya didasari oleh hadis maudhu, misalkan ini enggak bisa. Atau hadis palsu, ini juga tidak. Ada atau hadis lemah, juga tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Tapi kalau kedua-duanya pendapat kembali kepada dalil yang kuat, mereka berbeda di dalam sisi sudut pandang, maka disitulah kita harus saling berlapang dada dalam perbedaan. Ya, baik. Jadi di antara di atas kita dengar ada sebagian dari ulama ada yang bolehkan menjawabnya dengan apa? Dengan berbicara, dan ini seakan-akan tidak sampai kepada mereka hadis-hadis yang melarang, melarang berbicara dalam sholat. Wa ammal ibtida'us salami 'ala al-musalli, adapun mengawali salam terhadap orang yang sholat. Misalkan kita datang, apakah dianjurkan kita untuk bersalam dia sedang sholat atau tidak? Sebab dalam hadis yang lain dikatakan hakul muslim ala muslim sit, hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau ketemu maka sampai bersalamlah kepadanya. Nah, ini ada tidak masuk, taruhlah misalkan masuk ke masjid. Masuk masjid ini apa yang dianjurkan? Berdoa. Ya, berdoa. Ketika kita misalkan dalam pengajian mau duduk, mungkin kita menyampaikan salam atau kita salam dengan orang yang dekat dengan kita. Masuk ke masjid adalah doa. Kemudian madhab Syafi'i dia mengatakan, fa madhhab Syafi'i rahimahullah taala annahu la yusallim alaihi, bahwa orang yang datang tidak bersalam kepada orang yang sedang salat. Fa in salima fa in sallama lam yastahiqqa jawaban, apabila dia bersalam, wa in sallama apabila dia bersalam tidak berhak untuk dijawab. Ya, qala bihi jama'atu min al-ulama, sekelompok dari ulama juga mengatakan perkataan yang sama, yaitu tidak mengawali salam. Kalau seandainya dia sholat ada orang yang salam kepadanya, maka tidak berhak untuk dijawab. Berbeda dengan menjawab salam di luar sholat. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau semuanya tidak ada yang menjawab, maka berdosa. Jika ada satu di antara mereka yang mendengar salam itu menjawab, maka gugurlah dosa kepada yang lain. عن مالك رضي الله تعالى عنه روايتان إحداهما قراءة السلام والثاني جوازه. Dari Imam Malik ada dua pendapat riwayat. Yang pertama, makruh hukumnya bersalam kepada orang yang sedang sholat. Yang kedua, mengatakan boleh bersalam kepada orang yang sholat. Lalu bagaimana orang yang sedang sholat, kalau dia menjawabnya dengan isyarat, itu adalah boleh. Dan tadi dikatakan, dianjurkan kata Imam Syafi'i untuk menjawabnya dengan isyarat. Isyarat itu bagaimana? Ya, kita hanya mengangkat tangan kita, bukan menepukkan tangan. Baik. Waqumu lillahi qanitin, ma'nahu muti'in, yaitu berdirilah untuk Allah dengan ketaatan atau dengan khusyuk. Ada lagi mengatakan sakitin, diam. Qawlu wa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk dari berbicara. Fihi dalilun 'ala tahrimi jami'i anwa'i kalamil adamiyyin. Maka dalam hadis ini atau dalam ungkapan ini, kami diperintah untuk diam dan dilarang berbicara, merupakan dalil haramnya semua jenis perkataan manusia. Wa ajma'al ulama 'ala anna al-kalam fiha 'amidan 'aliman bi tahrimihi bi ghairi maslahatiha wa ghairi inqadhiha wa shabhi mubtilun lis-salat. Sepakat ulama bahwa perkataan atau berbicara di dalam sholat sengaja tahu akan keharumannya, bukan untuk kemaslahatan sholat dan tidak untuk menjaga sholat dan semisalnya, maka itu membatalkan sholat. Jadi syaratnya sengaja untuk berbicara dan tahu akan keharamannya. Wa amal kalamu li maslahatiha, adapun berbicara untuk kemaslahatan sholat. Faqala Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad radhiyallahu anhum wal jumhur yubtilus shalah. Adapun pembicaraan untuk kemaslahatan salat juga jumhur ulama, Imam Syafi'i juga mengatakan, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, keempat-empat imam mengatakan batal juga salat. Ini kemaslahatan sholat seperti apa ini? Taruh misalkan imamnya keliru. Setelah rukuk pertama, pada rakaat kedua, dia berdiri. Dia pikir itu adalah sujud kedua dari dua rakaat pada sholat pertama. Baik. Maka makmum itu mengatakan subhanallah. Ini subhanallah ini tuh apa ini? Gak tahu, paham. Di situ ada dua kekeliruan. Ya, pertama dia baru satu sujud. Yang kedua dia ada perkat kedua, tapi dia berdiri ke atas. Gimana menjelaskannya? Subhanallah, duduk dia ke bawah. Oh, tasyahud, subhanallah. Hah? Ini sujud pertama atau sujud kedua nih? Kalau seandainya dia di dalam sujud pertama, dia keliru gitu. Nah, mungkin boleh jadi ini perlu ada penjelasan. Walaupun itu untuk kemaslahatan, itu makanya disebutkan tadi untuk kemaslahatan sholat. Walaupun itu untuk kemaslahatan, maka jumhur ulama termasuk a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, mengatakan berbicaranya adalah batil. Ya. Wa jawazahu al-Auza'i wa ba'du ashab al-Malik wa ta'ifatan qalilah. Sebagian ulama seperti Auza'i dan sebagian pengikut Imam Malik dan sekelompok dari ulama memandang boleh untuk kemaslahatan sholat. Tapi yang pendapat yang terkuat itu adalah tidak boleh. Wa kalamun nasi la yubtiluha 'indana. Pembicaraan orang yang lupa bahwasanya dia sedang sholat, ya, atau pembicaraan yang tidak disadari, maka itu tidak membatalkan sholat indana menurut mazhab Syafi'i. Wa inda jumhur ma lam yubtil, dan menurut jumhur juga tidak membatalkan. Qala Abu Hanifah wa kufiyun, orang Abu Hanifah dan orang-orang Kufah, yubtil, dia membatalkan sholat. Dan ini telah berlalu, ya. Wa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu radda as-salam bi isyarah. Dalam hadis Jabir yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dengan isyarat, di sini menunjukkan bahwa menjawab salam sementara kita dalam salat adalah dengan isyarat. Wa annahu la tubtilu as-salata bil-isyarah. Wa annahu la tubtilu as-salatu bil-isyarah. Bahwasanya salat itu tidak batal disebabkan oleh isyarat. Wa nahwiha min al-harakat yasirah, dan yang semisalnya dari gerakan yang ringan. Kemudian wa annahu yanbaghi liman sallama alayhi wa mana'ahu man radda as-salama mani'un ay ya'tadhir ila al-muslim wa yadhkuru lahu dhalika al-mani'. Dan bahwasanya sepantasnya bagi orang yang bersalam kepadanya lalu ada sesuatu yang menghalanginya untuk menjawab salam, hendaklah dia berikan alasan kepada orang yang bersalam tadi. Ila ayu ayya'tadir ila musallim. Maaf, ya. Wa annahu yanbaghi liman sallama alaihi wa mana'ahu man radda as-salam mani'un ay ya'tadir ila musallim. Adalah sepantasnya orang yang bersalam orang lain kepadanya lalu ada sesuatu yang menghalanginya untuk menjawab salam itu, maka adalah dia berikan alasan kepada orang yang bersalam, ya, wa yadhkuru lahu dhalikal ma'na, adalah dia sebutkan kepadanya halangan itu. Tadi sudah disebutkan, ya, hadis yang pertama Nabi mengatakan ketika Abdullah bersalam kepada Nabi setelah hijrah dari Habasyah, Nabi tidak menjawab salam itu dan beliau mengatakan inna fi sholati syughulan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Kemudian dalam hadis Jabir dikatakan, ya, engkau tadi bersalam sedangkan aku sedang sholat. Jadi berikan alasan. Kalau misalkan ada kawan, ya, bersalam dari di luar, kita tidak jawab, ya. Lantas apa? Setelah sholat kita buka pintu, lalu dalam kita sebutkan kenapa kita tidak menjawab salamnya. Sampaikan kepada dia, maaf tadi saya sedang sholat. Dan itu tidak riya. Itu tidak riya. Kenapa? Karena ada alasan kenapa salamnya tidak kita jawab. Wallahu ta'alam. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendatangi majelis itu secara terlambat ke belakang. Pertama, tidak mesti Bapak untuk menjawab salam, menyampaikan salam secara umum. Cukup Bapak duduk bersalam kepada samping Bapak. Ya. Supaya tidak mengganggu pelajaran. Kalau seandainya ada yang menyampaikan salam yang keras, tentu yang mendengar menjawab salamnya. Yang tidak mendengar, tidak ada kewajiban untuk menjawab salam. Ya. Nah, jadi yang mendengar ada beberapa orang, satu di antara mereka sudah mencukupkan untuk menjawabnya. Ya, kalau misalkan disuruh setiap orang datang itu menyampaikan salam yang besar, kalau beruntun datangnya orang gimana? Menjawab salam aja semua. Ya, satu masuk 2 menit saya itu masuk lagi, 1-2 menit saya masuk. Sudah dia duduk, haitsu yantahi majlis, yaitu di posisi mana terakhir majlisnya. Kalau seandainya dia nampak posisi yang lapang, dia mendekat. Kalau tidak, dia duduk di mana yang lebih yang memungkinkan. Kemudian ketika dia duduk, dia bersalam kepada tetangganya. Wallahu a'lam. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mengalami di mana kita bertamu, sementara ambil baik dalam keadaan sholat. Ya. Yang dia lakukan adalah dengan isyarat. Kita di luar, isyaratnya dengan batu aku, dengan mendah. Ini bagaimana? Iya, terima kasih Pak. Yang pertama, bagaimana menjawab salam dengan mendah? Khawatir kita mendahan ini kadang-kadang dia terungkap dengan beberapa huruf, dia bisa menjadi suatu perkataan, maka bisa membatalkan sholat. Maka sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa innama fihi tasbihun wa apa wa tasbih dan adzikr wa qira'atul Quran. Maka dari sini kita pelajari bahwa jika ada orang yang bersalam dari luar, imma kita diam saja, ya tidak kita jawab, atau kita bertasbih. Kita bertasbih. Ya, karena kalau bertasbih itu tidak dianggap dari berkata atau berbicara dengan manusia. Adapun mendahem, ya, tidak ada tuntunannya. Ya, wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyampaikan salam kepada kawan yang membaca Al-Quran, apakah sama? Enggak. Kalau seandainya dia sedang membaca Al-Quran, lalu bersalam kepadanya sementara dia baca Al-Quran, putus dari dia selesai satu ayat yang dia baca, kemudian dia jawab salam. Ya, waalaikumsalam, kemudian dia lanjutkan bacaan. Wallahu a'lam. Kalau Nabi SAW ya pernah ada orang yang salam kepadanya sementara beliau sedang buang air, beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau selesai dan bersuci dan beliau menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.